Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Asyadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita, Al-Qaidul Arba. Setelah kita memahami ya. Makna tauhid, begitu pentingnya tauhid dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lebih penting di dalam hidup ini kecuali kita merealisasikan tauhid dengan mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri-diri kita dari kesyirikan sehingga kita terhindar dari bahaya-bahaya yang luar biasa dari bahaya kesyirikan ini. Dan telah dijelaskan ya, bahwasanya kita bisa berlepas diri, mengenal, mengetahui tauhid dan berlepas diri dari kesyirikan ini dengan empat kaidah yang akan kita pelajari. Yang keempat-empat kaidah ini bukan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, melainkan dari apa? Dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. An ta'lama anna al-kuffara alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah taala huwal khaliqul mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fil islam wa dalilu qawluhu ta'ala qul man yarzuqukum minas samai wal ardi qul man yarzuqukum minas samai wal ard amma yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy وَمَا يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Kaidah yang pertama kata beliau rahimahullahu taala, an ta'lam, engkau mengetahui, mengilmui bahwasanya orang-orang kufar yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala huwal khaliq, adalah yang maha menciptakan, al-mudabbir, yang mengatur alam ini. Wa anna dhalika lam yudkhilhum fil islam. Dan engkau mengetahui bahwasanya pengakuan mereka tersebut tidak menjadikan mereka atau tidak memasukkan mereka ke dalam al-islam. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Qul man yarzuqukum minas samai wal ard, katakan wahai Rasul kepada kaummu, kepada Allah, man yarzuqukum minas samai wal ard, siapa yang memberikan rezeki dari langit dan dari bumi, rezeki yang berasal dari langit dan rezeki yang berasal dari bumi. Amman yamliku as-sam'a wal absar, dan siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dia menghidupkan. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, yang mematikan. Wa may yudabbirul amr, dan siapa yang mengatur segala perkara yang ada di langit dan di bumi. Perhatikan apa pertanyaannya, pertanyaan tentang siapa yang berikan rezeki, siapa yang menghidupkan, siapa yang mematikan, siapa yang menguasai pendengaran, penglihatan, siapa yang memelihara, mengatur alam raya ini. Siapa yang ditanya? Orang-orang kufar yang ditanya. Musyrikin Quraisy yang ditanya. Apa jawab mereka? Apakah mereka menjawab bahwasanya yang memberikan rezeki kepada kami adalah Al-Lat, berhala mereka, atau Al-Uzza, atau Manah, atau Hubal, atau berhala-berhala mereka yang lainnya, atau wali fulan, atau nabi fulan, atau malaikat fulan? Apakah mereka menjawab demikian? Apa jawab mereka? Jawab mereka, fasayaquluna Allah. Niscaya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, mereka akan menjawab Allah. Allah yang memberikan rezeki pada mereka. Mereka akui itu. Allah yang menghidupkan dan mematikan, mereka akui. Allah yang menguasai pendengaran dan penglihatan mereka, mereka akui. Allah yang mengatur alam raya ini, mereka akui itu. Mereka tidak ingkari. Faqul afala tattaqun, maka katakanlah wahai Rasul kepada mereka, afala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa? Mengapa kalian tidak bertakwa kalau sudah tahu demikian? Taib. Ini kaidah yang pertama. Apa kaidah pertama? Kaidah pertama ini kaitannya dengan tauhid ar-rububiyah. Kaitannya adalah dengan tauhid ar-rububiyah yang telah kita jelaskan tadi maknanya. I'tiqad bi anna Allah wahidun fi mulkihi wa af'alihi. Keyakinan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu esa, tunggal, satu-satunya. Di dalam perkara apa? Di dalam kekuasaannya dan di dalam perbuatan-perbuatannya. Apa saja perbuatan-perbuatan Allah? Banyak. Di antaranya apa? Di antaranya penciptaan. Allah esa di dalam penciptaannya. Allah yang maha mencipta. Allah yang maha memberi rezeki. Allah yang maha mengatur alam raya ini. Terus apa pembahasan kita di yang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kesyirikan yang mereka lakukan, karena kekufuran yang mereka lakukan, ternyata apa? Ternyata mereka mengakui bahwasanya Allah yang maha menciptakan, bukan Lat yang menciptakan mereka. Mereka mengakui bahwa ya, anggota-anggota mereka, komplotan mereka, orang-orang kafir dari kalangan Quraisy ketika itu, mereka mengatakan perkara yang sama. Ya. Tetapi kata Syekh rahimahullah taala, pengakuan mereka tersebut tidak menjadikan mereka seorang muslim. Tidak menjadikan darah mereka terjaga. Bahkan mereka terus diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh, akan timbul pertanyaannya, kok bisa? Bukankah mereka sudah mengakui Allah subhanahu wa ta'ala? Bukankah mereka sudah mengakui Allah yang menciptakan? Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Tidak ada yang menguasai alam raya ini kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang mengatur alam raya ini kecuali Allah. Kenapa mereka masih diperangi? Kenapa mereka masih dikatakan musyrik? Kenapa mereka masih dikatakan kufar? Kenapa mereka tidak dikatakan sebagai seorang muslim? Berarti ada perkara-perkara yang masih luput dari mereka. Ya. Berarti bukan tauhid ar-rububiyah yang menjadi dakwah para al-anbiya war rusul. Kenapa? Karena tauhid rububiyah ini pada asalnya sudah tertanam di dalam hati seorang hamba. Tidak ada seorang makhluk pun yang bernama manusia yang mengingkari tauhid ini kecuali orang-orang yang memang lemah, rusak fitrah. Berarti tauhid rububiyah saja tidak cukup. Berarti kesyirikan yang mereka lakukan bukan hanya pada perkara rububiyah. Bahkan mereka tidak melakukan, atau sebagian besar mereka tidak melakukan tauhid pada melakukan kesyirikan pada perkara rububiyah. Buktinya mereka mengakui, ya, mengakui perkara rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa tujuan, apa yang bisa kita petik faedah dari kaidah yang pertama ini? Ya. Mungkin selama ini kita berpikiran bahwasanya kekufuran orang-orang musyrikin, kesyirikan orang-orang musyrikin dikarenakan mereka menganggap bahwasanya ada pencipta lain selain Allah. Ada yang memberikan rezeki selain Allah. Ada yang memberikan manfaat dan mudharat selain Allah. Ternyata tidak demikian. Anggapan itu anggapan yang keliru. Justru mereka berkeyakinan, mengakui tidak ada yang mencipta selain Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki selain Allah. Tidak ada yang berkuasa atas alam semesta ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka akui itu. Ya. Ternyata apa yang mereka akui ini tidak cukup. Tidak menjadikan mereka sebagai seorang muslim. Tidak menjadikan darah-darah mereka terjaga sehingga tetap diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akan timbul pertanyaan berikutnya. Apa yang mereka lakukan dan apa yang belum mereka lakukan sehingga mereka tetap dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang musyrik. Sehingga mereka tetap diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Paham ini kaidah yang pertama. Ya. Saya ana ringkas secara poin per poin agar antum bisa gampang dalam memahaminya. Apa faedah dari kaidah yang pertama ini? Yang pertama, innal iqrara bi tauhidir rububiyyah faqad la yudkhilu sahibahul Islam. Pengakuan terhadap tauhid rububiyah saja tidak memasukkan seseorang ke dalam Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwasanya tauhid ar-rububiyah laisa wal faisal bainal mu'minin wal musyrikin. Tauhid ar-rububiyah bukanlah pemisah antara seorang mukmin dan seorang musyrik. Listirakil fariqaini bil iqrar bihi, karena keduanya yaitu seorang mukmin dan seorang kafir mengakui tauhid ini yaitu tauhid rububiyah. Wa innamal fariqu bainal mu'mini wal musyriki huwa tauhidul uluhiyah wa tauhidul uluhiyah. Yang menjadi pemisah antara seorang mukmin dan musyrik adalah tauhid al uluhiyah. Bagaimana akan dijelaskan pada kaidah yang kedua insyaallah taala. Yang ketiga, innar rusula lam tub'ats bil amri bi tauhidir rububiyah. Para rasul mereka tidak diutus untuk memerintahkan kepada umatnya tauhid rububiyah. Karena umat-umat kanat ala iqrarin bihi wa atirafin bihi lillahi wahdah illa man syadza minhum ka fir'auna wa namrud. Karena umat-umat pada asalnya mereka mengakui ya tauhid rububiyah ini kecuali mereka yang memang sudah nyeleneh. Seperti halnya Fir'aun dan Namrud. Yang mengatakan mereka lah ilah. Walaupun dalam hati mereka tidak bisa mengingkari bahwasanya di situ ada ilah. Yang hak. Tapi intinya bahwasanya para rasul diutus kepada umat bukan membawa misi untuk tauhid rububiyah. Ya. Akan tetapi misi mereka adalah untuk tauhid al-uluhiyah sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi. Wa'budullaha an'budullaha wajtanibut tagut. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an'budullaha wajtanibut tagut. Sungguh telah aku utus kepada setiap umat seorang rasul agar apa? Agar mereka beribadah. Memerintahkan mereka beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah tauhid. Dan ini adalah makna tauhid uluhiyah. Yang keempat, inna tauhid ar-rububiyyah min barahini tauhidil uluhiyah. Bahwasanya tauhid rububiyah sebagai bukti dari tauhidul uluhiyah. Kama fil ayati allati istadalla biha syekh, sebagaimana ayat yang dijadikan dalil oleh syekh. Ya. Apa kalau kita melihat mushaf, membaca Al-Qur'an sesuai dengan urutan mushaf dari Al-Fatihah kemudian Al-Baqarah. Ayat yang menunjukkan makna secara jelas dari makna perintah yaitu surat Al-Baqarah ayat yang ke-21. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Apa di sini? Di sini disebutkan alasan. Kenapa kita hanya boleh menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita hanya boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Ya. Maka alangkah anehnya ini orang-orang musyrikin. Mereka tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan mereka. Mereka tahu bahwasanya hanya Allah saja yang telah memberikan rezeki pada mereka. Mereka tahu bahwasanya yang memberikan manfaat dan mencegah mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah anehnya ketika mereka mengetahui semua itu, justru mereka palingkan ibadah kepada selain Allah, kepada yang tidak bermanfaat dan tidak bisa mencegah mudarat. Aneh kan? Alangkah anehnya ketika mereka beribadah kepada makhluk, bukan kepada Khalik. Kepada Marzuk, bukan kepada Razik. Yang diberikan rezeki, sama-sama membutuhkan rezeki dari Allah, sama-sama membutuhkan rahmat dari Allah, bukan kepada orang yang memberikan rahmat. Ya, maka tauhid rububiyah sebagai bukti, sebagai dalil bahwasanya seorang itu harus bertauhid al-uluhiyah. Ya, itu sungguh aneh, sungguh ajaib ketika dia mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, justru dia beribadah kepada makhluk. Paham ini? Yang berikutnya, faedah yang berikutnya, inna man aqarra birububiyah lazimahul iqrar wal i'tiraf bil uluhiyah lillahi wahdah. Wal uluhiyah li anna rububiyah muqaddimah wal uluhiyah hiyan natijah. Bagaimana ini hampir sama dengan yang sebelumnya, bahwasanya barang siapa yang mengakui tauhid rububiyah, maka sudah seharusnya dia mengakui tauhid uluhiyah. Ya, barang siapa yang sudah mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, maka hendaknya dia beribadah hanya kepada Allah yang menciptakan, bukan kepada makhluk, bukan kepada patung, bukan kepada malaikat, bukan kepada nabi, yang sama-sama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya demikian. Ya. Wallahu taala alam. Kita lanjutkan. Qala rahimahullahu taala al-qaidatu tsaniyah. Kaidah yang kedua. Setelah kita paham ini, setelah kita paham tauhid rububiyah, setelah kita paham bagaimana keadaan musyrikin ketika itu, maka kita harus memahami kaidah yang kedua. Annahum yaqulun ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Fadalilul qurbah qawluhu ta'ala ala lillahi dinul khalis. Walladina attakhadu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Inna allaha yahkumu bainahum fima hum fihi ikhtalifun. Inna allaha la yahdi man huwa kadibun kaffar. Wadalilu syafa'ah wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yakuluna ha'ulai syufa'auna inda Allah. Mereka mengatakan, yaitu orang-orang musyrikin, mada'aunahum wa tawajjahna ilaihim, tidaklah kami berdoa menyeru kepada mereka dan menghadap mereka kecuali untuk mencari, mendapatkan al-qurbah, kedekatan, wasyafa'ah, dan syafa'at. Kedekatan dengan siapa? Kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui apa? Melalui ibadah kepada makhluk. Ajib. Mengherankan memang. Ya. Ketika kita sudah mengetahui kaidah yang pertama, bahwasanya orang-orang musyrikin mereka tidaklah beribadah atau tidaklah mereka kecuali mengakui tauhid rububiyah. Allah yang menciptakan, Allah yaitu mengakui keesaan Allah dalam perbuatannya. Timbul pertanyaan, terlalu begitu kenapa mereka masih beribadah kepada selain Allah? Karena kita tahu bahwasanya kelaziman, keharusan dari tauhid rububiyah ini apa? Tauhidul uluhiyah. Kalau mereka tahu bahwasanya tidak akan memberikan rezeki pada mereka Al-Lat, Al-Uzza, Manah, kenapa mereka masih beribadah pada mereka? Kalau mereka tahu bahwasanya bukan berhala-berhala mereka ini yang menciptakan, kenapa mereka masih beribadah pada? Apa manfaatnya? Apa yang mereka ingin capai? Apa jawaban mereka? Jawaban mereka, mereka mengatakan tidaklah kami menyeru pada mereka, tidaklah kami menghadap mereka kecuali untuk mencari kurbah, kedekatan, wasyafa'ah, dan syafa'at. Wa fadalilul kurbah qauluhu ta'ala. Dan dalilul qurbah, bahwasanya mereka orang-orang musyrikin beribadah kepada berhala-berhala mereka justru dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Dalilnya sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh di sini pada surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah hanya untuk Allah saja agama yang murni, yaitu keikhlasan dan tauhid. Walladzina takhadu min dunihi awliya. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali-wali mereka. Apa alasan mereka? Mereka berkata, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami beribadah kepada mereka kecuali agar mereka mendekatkan diri-diri kami kepada Allah lebih dekat lagi. Inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sungguhnya Allah akan menghukumi, memberikan keputusan terhadap mereka apa yang mereka selisihkan. Sungguhnya Allah la yahdi man huwa kadibun kafar. Tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka yang berdusta dan kafir. Maka kita lihat dari ayat ini kita ketahui ketika mereka beribadah kepada wali-wali mereka. Bagaimana cara mereka beribadah? Berdoa di sisi kuburan para wali yang mereka anggap wali. tawaf di sekelilingnya, ya, menyembelih di sisinya, bernazar di sisinya. Dalam rangka apa? Dalam rangka keyakinan mereka ini adalah ibadah yang akan mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah. Mereka tidak berdoa kepada wali fulan, wahai wali fulan, berikanlah hamba. Tidak. Mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan keyakinan bahwasanya mereka yang ada di dalam kuburan, wali-wali tersebut, akan apa? Akan menyampaikan doa mereka tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan alasan bahwasanya mereka ini memiliki kedudukan di sisi Allah, maka sudah selayaknya lah kita tidak meminta langsung kepada Allah, melainkan melalui mereka yang dekat di sisi Allah. Penghinaan, pelecehan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala perlu mereka. Seolah-olah kita tidak bisa langsung memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betul-betul penghinaan ini. Ya. Seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mendengar doa kita kecuali melalui perantara. Ya. Penghinaan terhadap kudratullah, kemampuan, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika mereka melakukan demikian, mereka dikatakan sebagai seorang yang kafir. Inna Allah la yahdi man huwa kadibun kafar. Mereka yang dusta, mereka yang kafir. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan, siapa bilang orang-orang Wahabi, kata mereka, mengatakan dilarang untuk ziarah ke kubur. Siapa yang melarang kalian ziarah ke kubur? Tidak ada yang melarang. Rasulullah SAW memerintahkan kita, zurul kubur, ziarahlah kalian kepada kuburan. Karena ziarah pada kuburan mengingatkan kalian kepada kematian. Yang dilarang ketika kita berziarah kepada kuburan-kuburan tertentu dengan keyakinan orang yang terdapat di dalam kuburan tersebut, ya, memiliki keutamaan dan akan menyampaikan doa kita pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai perantara antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dilarang. Loh, kita tidak meminta kepada mereka kok. Kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau meminta kepada wali, jelas itu namanya kesyirikan. Meminta kepada selain Allah. Kita tidak meminta kepada wali, kita meminta kepada Allah. Hanya kan wali itu memiliki kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Maka langkah pantasnya bagi kita untuk meminta atau menjadikan mereka sebagai perantara antara kita dengan Allah. Sebagaimana seorang raja, kita tidak bisa langsung ketemu dengan seorang raja, presiden, atau lain sebagainya. Kecuali dengan orang-orang yang dekat di presiden. Kecuali dengan ajudannya, protokolnya, pengawalnya, atau siapapun yang dekat dengan presiden. Sekali lagi, ini apa? Penghinaan. Yang mereka inginkan bahwasanya mereka itu melakukan adab, justru mereka menghina, melecehkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah Allah butuh terhadap makhluk. Siapa yang butuh terhadap makhluk? Allah subhanahu wa ta'ala mendengar doa kita. Dimanapun kita berada, enggak usah di kuburan. Di tengah keheningan malam di rumah kita, Allah mendengar. Tidak usah teriak-teriak. Dengan suara yang lirih, Allah mendengar. Dan apa yang kalian lakukan itu dengan keyakinan bahwasanya wali yang ada dalam kuburan tersebut akan menyampaikan doa kepada Allah sebagai perantara antara kalian dengan Allah, itulah yang dicap yang dikatakan sebagai kesyirikan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga mereka berkata bahwasanya kami beribadah pada mereka adalah agar mereka memberikan syafaat untuk kami. Dalilnya apa dalilnya? Wadalilu syafa'ah. Dan dalil syafa'ah. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah kepada selain Allah. Perhatikan, dikatakan ini ibadah kepada selain Allah. Dari apa yang mereka lakukan untuk berdoa kepada Allah melalui perantara wali tadi, itu dikatakan sebagai ibadah kepada selain Allah. Mereka beribadah kepada selain Allah, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Apa-apa yang tidak memberikan madarat, tidak bisa menolak madarat dari mereka, dan tidak bisa memberikan manfaat dari mereka, untuk mereka. Mereka tahu ini? Tahu. Tahu tidak akan memberikan atau menghilangkan madarat dari mereka dan tidak akan memberikan manfaat. Tapi apa alasan mereka? Alasan mereka, ya, mereka berkata, ha wa yaqulun, mereka berkata haulai, mereka itu syufa'auna indallah, sebagai pemberi-pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, beda-beda tipis dengan yang pertama, memberikan atau menjadikan mereka lebih dekat sebagai pemberi syafaat. Apa itu syafaat? Ya, syafaat itu adalah jalbul manfaah dan menolak madarat dengan menggunakan perantara. Ya, ringkasnya demikian. Kita ingin mendatangkan kemanfaatan atau menolak madarat dengan menggunakan perantara. Ya, seorang misalnya ingin masuk kerja, melamar di suatu perusahaan. Ya. Dia terus meminta orang yang kenal dengan bos di perusahaan tersebut. Orang yang lebih dia kenal, punya hubungan baik. Bukan sogokan ya, lain lagi. Kalau sogokan lain lagi. Dia minta syafaat, saya pengen kerja, bisa bantu enggak? Orang ini menurutkan pada bos perusahaan tersebut, orang ini bagus kerjanya gini-gini. Bagus kalau kamu masukkan dia sebagai pegawaimu. Ini namanya syafaat. Paham? Ini nama syafaat. Ya. Kalau antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, apa yang diinginkan dengan syafaat? Ya. Di antaranya pembahasan syafaat panjang, bahasanya khusus. Insyaallah pada bab kitab tauhid akan kita dapatkan bersalah syafaat. Bahwasanya kita ini penuh dosa. Ya. Bisa saja kita terancam masuk neraka. Tapi dengan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita batal masuk neraka. Atau dipercepat kita masuk ke dalam surga. Atau ketika kita sudah di dalam neraka waliyadzubillah, kita mendapatkan syafaat, ya. Apakah itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah itu dari orang-orang mukminin, apakah dari para malaikat, apakah dari pahala Al-Qur'an yang kita baca. Dengan sebab itu akhirnya kita apa? Akhirnya kita diangkat dari neraka dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai contoh saja. Ya. Dan syafaat akan ada syarat-syarat sebagaimana akan disebutkan nanti. Tapi intinya apa yang mereka inginkan dari peribadatan mereka kepada selain Allah, mereka inginkan syafaat. Bahwasanya yang mereka anggap memiliki kedudukan di sisi Allah ini akan memberikan syafaat nanti mereka di kiamat, nanti hari kiamat. Supaya mereka memberikan syafaat untuk mereka, supaya wali-wali yang dianggap wali ini Ya, dianggap mereka yang punya kedudukan di sisi Allah ini memberikan syafaat untuk mereka. Apa yang mereka lakukan? Beribadah kepada mereka. Apakah dengan berdoa di sisi mereka? Apakah dengan menyembelih untuk mereka? Apakah dengan tawaf di kuburan mereka? Terjadi gak ini? Terjadi. Sampai sekarang, sampai saat ini, sampai detik ini. Terjadi. Di mana saja, di belahan bumi mana saja kita lihat. Kan ada yang seperti ini. Ya. Bahkan kalau keyakinan saat ini bukan lebih parah lagi, bukan hanya sekedar apa, bukan hanya sekedar sebagai perantara, kan, tapi mereka sudah beribadah, betul-betul beribadah, bukan beribadah kepada Allah lagi, betul-betul beribadah kepada penghuni kuburan. Sujud di hadapan kuburan. Bukan sujud kepada Allah, sujud kepada penghuni kubur. Waliyadzubillah. Baik, kembali kepada pembahasan, inilah yang dilakukan oleh orang musyrikin. Bahwasanya mereka apa? Bahwasanya mereka ketika telah dijelaskan bahwasanya mereka mengakui tauhid rububiyah, akan tetapi mereka masih melakukan kesyirikan. Akan timbul pertanyaan, kenapa mereka masih melakukan kesyirikan? Dalam keadaan mereka tahu bahwasanya Allah yang memberikan rezeki. Dalam keadaan mereka mengakui tauhid rububiyah, ternyata alasannya adalah ini. Mereka mengharapkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengharapkan syafaat dari siapa yang mereka ibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah. Qala rahimahullah. Wa syafa'atu syafa'atan. Syafa'atun manfiyah wa syafa'atun musbatah. Syafaat itu ada dua. Syafaat yang dinafikan dan syafaat yang diisbatkan. Yang dinafikan berarti syafaat yang diakui atau yang dianggap ada padahal tidak ada. Itu maksudnya manfiyah. Adapun syafaat musbatah adalah syafaat yang benar-benar ditetapkan. Yang ada. Betul-betul ada. Bukan mengada-ngada. Fasyafa'atul manfiyah makana tutlabu min ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah. Dan syafa'at al-manfiyah yang dinafikan, yang padahal tidak ada ini, makana tutlabu min ghairillah, yang dicari dari selain Allah, syafaat yang dicari dari selain Allah, fima la yaqdiru alaihi illallah, terhadap perkara yang tidak dimampui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syafaatnya bagaimana? Syafaat yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu syafaat dari yang mereka anggap memiliki syafaat oleh orang-orang musyrikin. Syafaat yang dilakukan dengan cara kesyirikan ini yang padahal tidak ada. Yang dinafikan, tidak ada syafaat seperti itu. Apa dalilnya? Wad dalilu qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bai'un fihi wala khullah wala syafa'ah. Wal kafiruna humud zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, berinfaklah dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian sebelum datang pada kalian suatu hari, yaitu hari kiamat, yang tidak bermanfaat ketika itu jual beli. Tidak bermanfaat itu khullah. Apa itu khullah? Yaitu hubungan kekerabatan, apakah itu suami istri atau yang lainnya. Enggak manfaat ketika itu. Ya. Wala syafa'ah, tidak ada manfaat juga syafa'at ketika itu. Syafa'atnya bagaimana? Syafa'at yang dinafikan. Syafa'at yang dilakukan, yang dianggap ada oleh orang-orang musyrikin. Padahal dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syafa'at yang dilakukan dengan cara-cara kesyirikan. Dengan melakukan ibadah kepada selain Allah. Ini yang dinafikan. wal kafiruna humud zalimun, dan orang-orang kafir itulah mereka orang-orang yang zalim. Ini syafa'ah manfiyah. Wasyafa'atul musbatah yallati tutlabu minallah. Adapun asyafa'atul musbatah, ya, syafa'ah yang ada, yang ditetapkan, yang diminta atau dicari dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang diharapkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wasyafi' mukram bisyafa'ah. Dan orang yang memberikan syafaat ini mukram, dimuliakan karena dia memiliki keistimewaan untuk memberikan syafaat. Siapa yang dimasukkan syafi'? Ya. Kalau kita lihat gambaran tadi, kita sebagai umat Rasulullah SAW membutuhkan syafaat. Syafaatnya siapa? Syafaat Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW ini yang disebut dengan syafi'. Kepada siapa Rasulullah SAW meminta syafaat untuk kita? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Berarti siapa yang disebut syafi'? Rasulullah dalam perkara ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau selain beliau yang memiliki keutamaan untuk memberikan syafaat. Apa keutamaan bagi mereka ini? Mereka mukram, mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa memberikan syafaat. Ya, wal masfu'ulah huwa man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idin. Dan al-masfu'ulah, siapa itu al-masfu'ulah? Yang mendapatkan syafaat. Kalau tadi siapa yang mendapatkan syafaat? Hah? Kita membutuhkan syafaat. Syafaat dari Rasulullah. Rasulullah meminta syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mendapatkan syafaat? Hah? Siapa yang mendapatkan syafaat? Kita. Ya, kita yang mendapatkan syafaat. Dalam hal ini al-masfu'ullah kita. Kita yang membutuhkan syafaat, kita minta syafaat dari Rasulullah SAW, meminta kepada Allah, Allah memberikan syafaatnya untuk kita. Siapa yang mendapatkan syafaat ini? Man radiyallahu qawlahu wa amalahu. Siapa yang diridai oleh Allah perkataan dan perbuatannya? Seorang muwahhid, salah satu syaratnya adalah seorang yang bertauhid pada Allah. Ya, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ba'dal idzin, setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Qaw kama qala ta'ala man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Siapa yang memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Artinya tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Tidak ada yang mendapatkan syafaat kecuali setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, kalau kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada yang mendapatkan syafaat kecuali orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu perkara syafaat secara global, secara rincinya insyaallah ya antum akan dapatkan dalam pelajaran kitab tauhid yang malam. Ya, yang malam, bulanan yang megang. Ya, kebetulan belum sampai pada babnya, kita akan melanjutkan tentang syafaat pada pelajaran kitab tauhid. Intinya pada kaidah yang kedua ini apa? Kita mengetahui alasan orang-orang musyrikin, atau yang pertama kita mengetahui kenapa mereka tidak bisa dikatakan sebagai seorang muslim. Pertama, mereka masih melakukan kesyirikan dalam perkara uluhiyah. Mereka beribadah kepada selain Allah. Kemudian timbul pertanyaan, kalau mereka mengetahui bahwasanya Allah lah yang berikan rezeki, berikan, menciptakan mereka, kenapa mereka masih beribadah kepada selain Allah? Jawabannya apa? Karena mereka mempunyai dua alasan. Alasan pertama, bukan karena rezeki, melainkan karena untuk mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah. Bukan karena mereka mengharapkan manfaat dari yang mereka ibadahi kecuali agar memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Baik, kita masuk pada kaidah yang ketiga. Ya, sabar-sabar. Mudah-mudahan jam 2 selesai. Lapar. Lapar enggak? Oh ya, kalau kenyang nanti ngantuk. Bagus lapar aja. Qala al-qaidatu tsalitsah, kaidah yang ketiga. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim minhum man ya'budul malaikah minhum man ya'budul anbiya'a was-salihin wa minhum man ya'budul asjara wal ahjar wa minhum man ya'budus syamsa wal qamar wa qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam jami'an wa lam yufarriqu bainahum bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau diutus, beliau tampil di hadapan manusia yang berbeda-beda, keadaan mereka berbeda-beda, di dalam ibadah mereka berbeda-beda. Ya. Ada di antara mereka yang beribadah kepada malaikat. Ada di antara mereka yang beribadah kepada al-anbiya was-salihin. Kepada para nabi dan kepada orang-orang soleh. Wa minhum man ya'budul asjara wal ahjar. Kepada dari mereka yang beribadah kepada pepohonan dan bebatuan. Dan ada di antara mereka yang beribadah kepada matahari dan bulan. Wa qatalahum Rasulullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semuanya ini. Dan tidak membeda-bedakan antara mereka. Ya. Apa yang berikutnya yang disebutkan adalah dalil dari perkataan beliau. Mana yang beribadah pada para malaikat, beribadah pada al-anbiya was-salihin, nanti kita bacakan. Tapi intinya telah disebutkan. Ya. Sekarang kita pahami keadaan mereka. Mereka ternyata bukan beribadah kepada Lat saja atau Uzza saja atau mana berhala-berhala mereka, tidak. Bermacam-macam. Ada di antara mereka yang beribadah pada para malaikat. Ada di antara mereka orang-orang musyrikin yang beribadah kepada para nabi. Beribadah pada Nabi Isa di antaranya. Ada yang beribadah pada orang-orang salihin, orang-orang saleh, mengkeramatkan kuburan mereka dan lain sebagainya. Dan ada di antara mereka yang beribadah kepada bebatuan, pepohonan. Ya, begitu juga apa? Begitu juga kepada matahari dan bulan. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau memerangi mereka semua ini tanpa membeda-bedakan. Apa yang diinginkan dari kaidah ini? Ya. Yang diinginkan dari kaidah ini, ketika ada syubhat, ya, dari mereka yang melakukan kesyirikan dengan mengagungkan berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh, mereka mengatakan, bagaimana kalian bisa mengatakan kepada kami sebagai orang-orang musyrikin, ya? Kami tidak pernah beribadah kepada batu, beribadah pohon. Apa yang kami lakukan ini adalah pengagungan terhadap wali. Bagaimana bisa malaikat, nabi dan orang-orang soleh kalian samakan dengan bebatuan dan pepohonan? Ya, ini mereka ingin lari. Mereka ingin lari. Ya, mereka ingin ngeles bahasa kita. Ya. Bagaimana kok kesyirikan? Mereka bisa disamakan dengan kesyirikan orang-orang yang menyembah batu dan pepohonan. Ini malaikat loh. Ini nabi loh. Ini wali loh. Kok mau disamakan dengan pohon? Kok disamakan dengan batu keramat? Kok disamakan dengan patung? Baik. Maka apa jawabnya? Jawabnya adalah sebagaimana yang dijawab oleh Syekh rahimahullah di sini. Bahwasanya yang namanya kesyirikan itu hukumnya sama. Ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ayatnya demikian. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan melakukan kesyirikan kepada sesuatu apapun. Atau dengan suatu apapun. Apakah dengan malaikat, apakah dengan nabi, apakah dengan orang-orang soleh, apakah dengan batu, apakah dengan binatang. Bapak ada orang menyembah binatang banyak. Ya. Dianggap kiai lagi binatangnya. Ya. Lihat bagaimana akalnya orang-orang musyrikin itu. Ya. Bukan didengkul lagi, di bawah kaki-kaki mereka. Ya, kotorannya kerbo. Dianggap barokah, la ilaha illallah. Ya. Kenapa enggak kotorannya sendiri aja dianggap barokah? Keluar dari makanan yang dia tahu, ya kan? Keluar dari tubuh dia sendiri. Itu tuh enggak aja barokah. Kok kotoran kerbo jadi barokah? Rebutan lagi. La ilaha illallah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kata mereka orang-orang musyrikin ini, lo kalian mau nyamakan para wali, para nabi dengan yang seperti ini. Nah, mau disamakan dengan para pencinta, pengagung wali-wali ini, menurut anggapan mereka, dengan melakukan syirikan yang telah kita sebutkan, dengan para pengagung kotoran kerbau ini tadi, mau disamakan? Ya. Kalau kalian samakan berarti kalian telah menghina wali, nabi tadi dan sebagainya. Jawabannya apa? Jawabannya tadi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Larangan berbuat syirik, objek kesyirikan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syai'an, apapun itu. Ya. Menunjukkan bahwasanya kesyirikan itu sama, tidak bertingkat-tingkat. Ya, bukan berarti orang yang melakukan kesyirikan dengan beribadah kepada malaikat, kepada para wali, kepada orang-orang soleh, memiliki tingkat lebih daripada orang yang melakukan kesyirikan dengan menyembah kotoran ini tadi. Bukan berarti kita menyamakan antara wali dengan orang-orang soleh, dengan para malaikat, dengan ini tadi. Tidak. Kesyirikannya sama. Yang kita katakan kesyirikannya sama. Kesyirikan itu tidak bertingkat, sama. Mau kalian beribadah kepada kotoran kerbau, atau kalian beribadah kepada malaikat Jibril, apa yang kalian lakukan itu adalah kesyirikan. Mengeluarkan kalian dari Islam. Mengekalkan kalian kepada di dalam api neraka. Bukan berarti ketika kalian beribadah kepada malaikat Jibril, beribadah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kalian mempunyai kemuliaan lebih daripada mereka yang beribadah kepada batu, kotoran, apapun lain-lain. Sama. Ya. Paham ini? Ini syubhat yang mereka lontarkan. Ya, lebih jelasnya dikasih syubhat, disebutkan syubhatnya. Bagaimana kalian bisa menyamakan antara wali dengan ya makhluk atau benda-benda mati ini tadi? Apa jawabannya? Jawabannya bahwasanya namanya kesyirikan itu sama. Apapun objeknya tetap itu kesyirikan, ya, tetap menjadikan kalian kekal di neraka selama kalian tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Baik, kita bacakan dalilnya. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna dinu lillah. Dan perangilah mereka, sama mereka, orang-orang musyrikin. Tidak dikatakan perangilah mereka, orang-orang yang melakukan ibadah kepada bintang saja atau kepada bulan saja, tidak, semuanya. Ya. Hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada fitnah, yaitu sampai tidak ada kesyirikan apapun bentuknya. Wa yakuna dinu lillah, dan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu syamsi wal qamari qauluhu ta'ala. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beribadah kepada matahari dan bulan. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Surat Fussilat ayat 37. Dan dalil matahari dan bulan, artinya dalil bahwasanya ada yang beribadah kepada matahari dan bulan. Qauluhu ta'ala wa min ayatihi, dan termasuk dari ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam dan siang, matahari dan bulan. Maka jangan kalian sujud kepada matahari dan juga jangan kepada bulan. Larangan untuk tidak sujud kepada matahari dan bulan. Menunjukkan ada yang telah melakukan demikian sehingga dilarang. Sudah ada yang melakukan demikian, sujud pada matahari, beribadah pada matahari dan bulan, kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala lil qamar wasjudu lillahi allazi khalaqahun, dan beribadahlah hanya pada Allah yang telah menciptakan mereka. Menciptakan malam, menciptakan siang, menciptakan matahari, menciptakan bulan. Ini dalil, dalil apa? Dalil bahwa tauhidur rububiyah sebagaimana telah dijelaskan tadi, lazimnya keharusannya adalah tauhid uluhiyah. Sudah tahu yang menciptakan matahari dan bulan adalah Allah, kenapa sujudnya kepada matahari? Kenapa tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan matahari? Tuh, paham ya? In kuntum iyyahu ta'budun. Kalau kalian hanya beribadah pada Allah saja. Wa dalilul malaikati qauluhu ta'ala. Dan dalil malaikat, apa itu dalil malaikat? Yaitu bahwasanya ada yang beribadah pada malaikat, firman Allah Subhanahu wa taala, wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Dan tidaklah dia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan kalian untuk menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai rab-rab, tuhan-tuhan selain Allah. Ya. Isyarat bahwasanya ada yang melakukan demikian, beribadah pada malaikat dan para nabi. Wa dalilul anbiya qauluhu ta'ala, wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta wa ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Dalil yang beribadah pada anbiya dalam hal ini adalah Isa bin Maryam, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa idzarallahu, ketika Allah yang ingatlah ketika Allah mengatakan, wahai Isa ibnu Maryam, apakah engkau telah mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai dua ilah selain pada Allah, selain daripada Allah. Ya, kita tahu ini maklum bahwasanya orang-orang Nasrani mereka beribadah kepada Isa. Qala subhanak, maha suci engkau, kata Isa. Tidak sepantasnya bagiku untuk mengatakan demikian. Tidak untuk mengatakan apa yang tidak berhak untuk aku katakan. Seandainya pun aku mengatakannya, engkau sudah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguhnya engkau Allamul Ghuyub, maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Dalil bahwasanya apa? Bahwasanya ada yang beribadah kepada para anbiya, yaitu Isa bin Maryam. Wa dalilus salihin qauluhu ta'ala, ulai kadina yad'una yadagai rabbi wa jih ayuhum akrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Dan dalil orang-orang salihin, ya, bahwasanya ada yang beribadah pada orang-orang salihin adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladzina yad'un, mereka yang orang-orang musyrikin itu menyeru atau berdoa beribadah kepada mereka ini, siapa yang mereka ini, yaitu dalam satu tafsiran bahwasanya ini adalah orang-orang salihin, dalam tafsiran yang lain bahwasanya adalah yang pertama mereka adalah jin yang kemudian tobat dan masuk Islam, kemudian menjadi orang-orang soleh, jin-jin yang soleh, akan tetapi masih diibadahi oleh mereka ini. Dalam keadaan mereka tidak rima. Tapi mereka tidak tahu keadaannya. Tapi apa intinya bahwasanya ini adalah orang-orang salihin. Orang-orang musyrikin, mereka beribadah pada orang-orang salihin ini. Ya. Yabtaguna ila rabbihim wasilah. Mereka mencari. Ya. Siapa yang mencari sini? Yaitu orang-orang soleh, bukan orang-orang musyrikin. Justru orang-orang soleh yang diibadahi oleh orang-orang musyrikin ini, mereka mencari jalan kepada Rabb mereka. Mana yang lebih dekat? وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَوْفُونَ عَذَابَهُ. Mereka mengharapkan rahmat dari Allah dan takut terhadap azabnya. Siapa ini? Orang-orang musyrikin apa orang-orang soleh tadi? Orang-orang soleh. Perhatikan ya, jangan salah. Ya, domir-domir kata gantinya jangan sampai salah. Ana ulangi. Mereka yang ulaikal ladina yad'un, mereka yaitu orang-orang soleh ini yang diibadahi oleh orang-orang musyrikin, mereka ini mencari wasilah, jalan yang akan menyampaikan mereka pada Rabb mereka. Siapa ini? Orang-orang soleh, ya. Keadaan mereka sendiri demikian. Ya. Ayat ini sebagai bantahan kepada orang-orang musyrikin. Mereka yang diibadahi sendiri justru mereka membutuhkan jalan. Mereka membutuhkan cara yang paling dekat untuk sampai kepada Allah. Mereka mengharapkan rahmat dari Allah. Mereka takut akan azab Allah. Bagaimana keadaan orang-orang yang demikian ini diibadahi? Kok bisa mereka yang butuh kepada Allah justru mereka yang diibadahi? Sama-sama butuh kepada Allah, kita beribadah kepada Allah. Ya, menunjukkan lemahnya makhluk. Orang saleh, mereka diibadahi. Apa dikira mereka sudah begitu hebatnya sehingga pantas diibadahi? Tidak. Ternyata mereka butuh juga kepada Allah, orang-orang saleh ini. Mereka butuh rahmat dari Allah. Mereka butuh untuk mendapatkan pengampunan dari Allah. Mereka butuh untuk terlepas dari azab Allah. Mereka butuh untuk mencari jalan bisa sampai pada Allah. Berarti apa? Mereka membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membutuhkan, sesuatu yang membutuhkan, apakah pantas untuk diibadahi? Tidak. Ya. Yang pantas untuk diibadahi adalah zat yang tidak butuh sama sekali terhadap makhluknya. Allah sama sekali tidak membutuhkan kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan ibadah kita. Kita yang membutuhkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, wa dalilul asjar wal ahjar qauluhu ta'ala, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Dan dalilul asjar, dalil bahwasanya ada yang menyembah pepohonan dan bebatuan, adalah firman Allah SWT, afaraitum Allata wal Uzza. Kabarkan bagaimana tentang Allat wal Uzza wa Manah, tiga berhala terbesar kaum Quraisy ketika itu atau kaum musyrikin ketika itu. Ya, apa kaitannya dengan pohon dan batuan? Ya, salah satu makna Lat adalah batu. Begitu Uzza adalah pohon. Ya, Manah juga batu. Seingat anak. Ya, menunjukkan bahwasanya mereka beribadah kepada batu. Ya, dan salah satu tafsiran dari Lat adalah kuburan seorang yang melakukan perbuatan baik, memberikan makanan untuk jamaah haji yang datang ke Mekah ketika itu. Kemudian ya, kuburannya diagungkan. Salah satu maknanya adalah ini batu, batu besar, makna dari Lat. Dan Uzza adalah bentuknya adalah bentuk pohon. Ya, sehingga ini tepat untuk jadikan dalil bahwasanya mereka beribadah pada pohon. Qala wa hadithu Abi Waqid al-Laitsi radhiyallahu ta'ala anhu. Qala kharatna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Hadis dari Abi Waqid al-Laitsi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain, yaitu pada perang Hunain. Dan perang Hunain ini setelah Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Dan pada pembebasan kota Mekah ini sekian banyak orang-orang musyrikin yang tadinya musyrikin kemudian masuk Islam. Mereka baru dalam Islamnya sebagaimana yang disebutkan. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Kami baru keluar dari kekafiran. Walil musyrikin sidratun yaqufuna indaha wa yunutuna biha aslihatahum. Dan orang-orang musyrik mereka memiliki apa? Memiliki pohon. Ya, sidrah, yaitu pohon sidir. Pohon bidara kalau kita. Yang mereka agungkan, mereka yakufun. Ya, berdiam diri, semedi di sisi pohon tersebut. Dan menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Dalam rangka apa? Ngalap berkah, mencari barokah. Ya. Yuqalu laha zatu anwad. Dan pohon tersebut namanya adalah zatu anwad. Famararna bi sidrah. Maka kami melewati ketika itu melewati satu pohon juga, pohon sidr juga. Fakulna, maka kami mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana zatu anwad, zatu anwad, kama lahum zatu anwad. Ya. Berikan untuk kami zatu anwad, pohon yang zatu anwad sebagaimana kaum musyrikin memiliki zatu anwad. Ya. Hadisnya ini kelanjutannya panjang dan faedahnya luar biasa. Bahwasanya di sini para sahabat ketika itu yang baru masuk Islam belum mengenal secara rinci tentang kesyirikan. Sehingga apa? Akibat tidak mengetahuinya mereka hampir saja mereka terjatuh. Ya, ketika mereka mengucapkan ini dicegah oleh Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah kepada mereka, mengingatkan mereka. Menunjukkan betapa bahayanya kebodohan terhadap kesyirikan, ya, akan bisa menjatuhkan seseorang ke dalam kesyirikan tanpa dia sadari. Syahidnya apa? Syahidnya di sini adalah pohon yang dijadikan, diagungkan oleh orang-orang musyrikin, menunjukkan bahwasanya ada di antara orang-orang musyrikin yang beribadah pada pohon. Baik. Satu lagi, paham kaidah yang ketiga? Kaidah yang ketiga intinya adalah kesyirikan itu adalah sama. Apapun objeknya, kesyirikan itu adalah sama. Tidak akan terbedakan dengan objeknya. Tidak akan berarti ketika seorang melakukan kesyirikan, ya, menyekutukan Allah dan objeknya di sini adalah malaikat, ini akan memiliki kedudukan yang lebih daripada orang yang melakukan kesyirikan dengan menyembah kepada benda-benda mati seperti patung, pepohonan, atau yang lain sebagainya. Tetap sama. Tetap sama dan tidak ada bedanya. Hukumannya sama, ancamannya sama. Dan tidak ada istimewanya sama sekali. Orang yang beribadah kepada malaikat. Yang terakhir dan yang keempat. Al-Qaidatul Rabi'ah anna musyriki zamanina aghlab syirkan minal awwalin. Bahwasanya orang-orang musyrikin pada zaman kami, Zaman kami ini adalah zamannya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Kapan zaman beliau? Zaman beliau adalah sekitar, sekarang tahun berapa? 1400. Sekitar 1100-an Hijriah. Berarti sekitar apa? 2-3 abad yang lalu. Kurang lebih. Ya. Ya, zamannya Imam Bonjol. Di sini. Imam Bonjol murid dari muridnya beliau. Murid dari muridnya beliau. Taib. ...1800-an berarti. Anna musyriki zamanina. Berarti sudah berlalu berapa abad? Sekitar 2 abad. Ya. Berarti lebih bagus apa lebih jelek? Ya lebih jelek lagi zaman kita. Ya. Ma ya'ti zamanu illa ma ba'dahu syarrun minhu kama qala Rasulullah SAW. Tidaklah datang suatu zaman kecuali yang setelahnya itu lebih jelek daripada zaman itu. Ya. Baik. Anna musyriki zamanina. Musyrikin pada zaman kami aghlad syirkan. Kesyirikannya jauh lebih parah minal awalin dari kesyirikannya orang-orang musyrikin yang pertama. Yaitu apa? Orang-orang musyrikin zaman Rasulullah SAW. Kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin pada zaman Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab itu lebih jelek daripada kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah SAW. Li'anna al-awwalina yusyrikuna fir raha wa yukhlisuna fi syiddah. Karena orang-orang musyrikin pada zaman yang pertama zaman Rasulullah SAW, mereka melakukan kesyirikan dalam keadaan lapang dan mereka mengikhlaskan peribadatan hanya untuk Allah dalam keadaan sulit. Ya. Yaitu cuma waktu-waktu tertentu saja mereka melakukan kesyirikan. Ya. Tapi ketika datang waktu sulit, mereka tahu tidak ada yang bisa menolong mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mereka mengikhlaskan ibadah mereka, doa mereka hanya untuk Allah. Mereka tahu Allah tidak akan menolong mereka. Mereka tahu Al-Uzza tidak akan menolong mereka. Mereka tahu berhala-berhala mereka tidak akan menolong mereka. Mereka tahu bahwasanya hanya Allah yang menolong mereka. Wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fir raha'i wa syiddah. Dan orang-orang musyrikin pada zaman kita ini, pada zaman kami ini, kesyirikan mereka tetap selalu ada. Fir raha' dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sulit. Ya, bahkan justru dalam keadaan sulit mereka lupa sama sekali dengan Allah. Yang mereka ingat adalah apa? Sesembahan mereka, orang-orang musyrik zaman sekarang. Ya Syekh, ya Syekh, ya Syekh. Meminta pertolongan pada Syekh. Ya Rasulullah, meminta pertolongan pada Rasulullah. Ya Husain, meminta pertolongan pada Husain. Ya Musa, meminta pertolongan pada Musa. Ketika mereka di laut. Ya, ini kejadian atau bukan, ini memang kebiasaan. Ya, orang-orang di Yaman sana, di Hadramaut. Ketika mereka, kebanyakan mereka nelayan, namanya laut keadaan berubah-ubah. Ya, mereka yang tidak mengenal Tauhid, mereka menyeru, ya Musa, ya Musa. Ya, berharap Nabi Musa datang membelah lautan. Sehingga mereka selamat. Dalam keadaan sulit, dalam keadaan lapang, justru mereka melakukan kesyirikan. Orang-orang zaman sekarang. Waddalilu qawluhu ta'ala fa'idha rakibu fil fulki da'awullah mukhlisina lahuddin. Ketika mereka naik di atas kapal, mereka berdoa pada Allah mukhlisina lahuddin. Mengikhlaskan agamanya untuk Allah. Falamma najjahum ilal barri idhum yushri'un. Ketika mereka diselamatkan di atas daratan, sampai kepada daratan, ternyata mereka kembali melakukan kesyirikan. Baik, apa yang ingin beliau sampaikan dari sini? Ya, di sini ada subhat juga yang ingin kita. Mereka mengatakan bahwasanya kesyirikan itu sudah usai, sudah selesai pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada, tidak ada lagi kesyirikan yang ada pada zaman ini. Ya. Sudah selesai, selesai dengan diiringi, selesai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kesyirikan itu hanya terjadi pada zaman beliau saja, pada zaman jahiliyah. Sekarang sudah tidak ada lagi kesyirikan. Apa jawabnya? Justru kesyirikan yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terjadi pada zaman sekarang. Dan justru kesyirikan yang terjadi pada zaman sekarang ini jauh lebih besar daripada kesyirikan yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesyirikan yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dicontohkan oleh Syekh terjadi pada keadaan lapang, dalam keadaan sulit mereka mengikhlaskan agama kepada Allah. Kesyirikan orang-orang sekarang ketika terjadi masa sulit, tidak peduli apakah masa lapang atau masa sulit, mereka melakukan kesyirikan pada Allah. Ya, justru ketika masa sulit, kesyirikan mereka menjadi-jadi. Mereka menyandarkan diri mereka kepada sesembahan-sesembahan mereka selain Allah. Kenyataannya demikian. Di antara bentuk ya kerusakan yang lebih daripada kesyirikan yang terjadi pada zaman dahulu, anna syirkal mutaakhirin kana fir rububiyah wal ilahiyah fahum ya'taqiduna ya anna li alihatihim atasarruf fil qaul. Kesyirikan zaman sekarang ini bukan hanya kepada perkara uluhiyah saja, tetapi pada perkara rububiyah. Ya, kita jelaskan pada penjelasan yang pertama tadi, pada pertama, bahwasanya kesyirikan yang terjadi pada zaman Rasulullah terjadi pada perkara al-uluhiyah, bukan rububiyah. Tetapi kesyirikan zaman sekarang ini pada perkara rububiyah dan uluhiyah. Ya. Mereka meyakini bahwasanya ilah-ilah mereka, sesembahan-sembahan mereka memiliki kekuasaan dalam penciptaan. Ya. Menolong secara langsung, berikan rezeki, berikan anak. Ya. Melapangkan rezeki mereka. Ini perkara-perkara yang berkaitan dengan rububiyah. Ini terjadi zaman sekarang, tidak pada zaman dahulu. Menunjukkan apa? Menunjukkan bukan saja kesyirikan itu masih ada, takkan tapi justru bertambah keparahannya. Membantah mereka yang menutupi kesyirikan mereka dengan mengatakan sudah tidak ada lagi kesyirikan. Ya, selesai, sudah usai zamannya kesyirikan. Seorang ketika mengatakan la ilaha illallah, aman dia. Ternyata lebih parah. Begitu juga kesyirikan, bentuk keparahan yang lebih daripada keparahan pada kesyirikan zaman dahulu. Ketika zaman dahulu yang diagungkan, yang dianggap keramat adalah orang-orang soleh. Orang-orang yang memang baik perilakunya. Kalau sekarang bukan saja orang-orang soleh yang diagungkan, akan tapi orang-orang yang taleh, orang-orang yang fasik, orang-orang yang fajir justru diagungkan. Ya. Al-Badawi yang salah satu dikeramatkan dan diagungkan kuburannya. Kenapa dia terkenal? Karena dia datang ke suatu masjid pada salat Jumat, pada waktu salat Jumat. Ya, sekarang berkumpul, dia datang, dia kencingi masjid itu, pergi dia nggak sholat Jumat. Gara-gara kencing masjid orang jadi syirik, Ini bodoh apa? Gila ini. Ya. Sekarang kuburan-kuburan yang dikeramatkan di Indonesia ini. Ya. Apa namanya? Di Gunung Kawi, ya betul, di Gunung Kawi. Ada Gunung Kawi namanya. Kuburannya orang-orang musyrik diagungkan, ya, diibadahi, dilakukan kesyirikan pada perkara tersebut, pada tempat tersebut. Bukan dia orang yang paling soleh, bukan dia wali Allah, justru dia orang yang paling fajir, paling rusak akhlaknya, paling rusak akidahnya. Dan ini tidak dijumpai pada kesyirikan orang-orang pertama pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika mereka mengagungkan orang, memang orang ini soleh, memang orang ini baik. Al-Lat contohnya. Dikatakan Al-Lat karena dia lutus syirik. Dia membuat adonan yang digunakan untuk apa? Dia sedekahkan, dia untuk orang-orang yang datang menunaikan ibadah haji ketika itu. Ya. It'amu ta'am, berikan makanan. Apakah ini bukan perbuatan baik? Baik. Tapi orang-orang zaman sekarang lain. Orang yang paling aneh itu yang paling dikagumi. Tidak dipeduli apakah dia baik, apakah dia jelek, apakah dia paling rusak akhlaknya, paling bejat. Ya, justru orang-orang seperti ini yang justru diagungkan. Allah musta'an. Jadi apa yang diinginkan dari kaidah yang keempat ini, bahwasanya, ya, bahwasanya orang-orang musyrikin mereka memberikan syubhat, sudah tidak ada lagi kesyirikan, sudah usai kesyirikan, selesai, orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, ya, dan orang yang mengucapkan la ilaha illallah sudah aman dari kesyirikan. Apa jawabannya? Justru kesyirikan tetap ada, justru kesyirikan yang terjadi jauh lebih parah daripada apa yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam, ya. Selesai kita dari kaidah yang keempat ini. Tamat qala rahimahullah, tamat wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Selesai pembahasan kita, ya. Walhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dari empat kaidah yang bermanfaat ini mengenalkan kita terhadap apa itu tauhid, apa itu kesyirikan, apa yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa subhat-subhat dari kaum musyrikin. Wabillahi taufik walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhal kalau ada yang menanyakan. Sudah lapar semua kayaknya. Saya naktafi launa subhanakallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.